Di saat kini ku mulai nyaman dan teganya engkau berubah setiap perkataanmu ku selalu mendengarnya setiap ku berusaha mengerti akan dirimu meski kau sibuk dengan urusanmu. Ku selalu sabar menanti akan kabar darimu meski ku tahu kau sibuk dengan setiap hari dirimu selalu terbenam di pikiranku. Hati ini ingin menangis, air mata pun ingin jatuh. Kau selalu usaha.